مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Kita lanjutkan ayat ikhwah, ayat yang ke-236. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa'a ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidhah. La junaha 'alaikum, tidak ada dosa atas kalian. Junah itu artinya itsam, dosa. In talaqtumun nisa, jika kalian mentalak atau menceraikan istri-istri kalian. Ma lam tamassuhunna, ma di sini bermakna in. In lam tamassuhunna. Ya, tidak ada kewajiban ya atas kalian apabila kalian mentalak istri-istri kalian, jika kalian belum mensetubuhi mereka, belum menyentuh mereka. Au tafridhu lahunna fariidhah. Au di sini mempunyai makna wau. Ya, dan dalam bahasa Arab terkadang kata au itu mempunyai wau, makna apa? Wau. Au dan tafridhu, kalian menentukan apa ya? Au tafridhu, ya, artinya malam tafridhu, dan kalian belum menentukan lahunna untuk mereka fariidhah, itu mahar. Tapi ya, kalau misalnya ada seorang suami baru akad, kemudian apa yang terjadi, belum dia mensetubuhi istrinya, belum dia berdua-duaan dengan istrinya, ya dia sudah menjatuhkan apa? Talak, cerai. Dan juga dia belum menentukan maharnya. Ya juga dia belum menentukan apa? Maharnya. Famati'uhunna 'alal musi'i qadaruhu. Dan berikanlah kepada mereka mut'ah. Mut'ah itu artinya ya harta. Wamatti'uhunna, dan berikan mereka mut'ah. Alal musi'i qadaruhu, atas orang yang diberikan oleh Allah keluasan harta, maka sesuai dengan keluasan hartanya. Wa'alal muqtiri qadaruhu, dan atas orang yang muqtir. Muqtir itu artinya orang yang susah. Ya. Maka sesuai dengan kadarnya juga. Mata'an bil ma'ruf, dengan pemberian secara yang ma'ruf. Kata ma'ruf, sebagaimana sudah kita sebutkan, jadi dalam Al-Quran sering bermakna apa? Uruf. Artinya sesuai dengan uruf yang ada. Iya. Haqqan 'alal muhsinin, dan itu adalah merupakan sesuatu yang berhak atas orang-orang yang berbuat ihsan. Hak atas orang-orang yang berbuat ihsan. Dari ayat ini kita ambil faedah akhul Islam yang pertama. Min fawaidil ayah, kata Syekh Utsaimin, jawazu talaqir rajul imra'atahu qabla an yamassaha. Bolehnya seseorang laki-laki mentalak istrinya sebelum dia menyentuhnya. Sebagaimana Allah mengatakan dalam ayat ini, la junaha 'alaikum, tidak ada dosa atas kalian. In talaqtumun nisa, jika kalian menceraikan istri kalian. Ya, sebelum kalian menyentuh mereka dan kalian pun belum menentukan apa mahar untuk mereka. Faedah yang kedua, itlaqul mas 'alal jima', yaitu menggunakan kata menyentuh untuk makna jima. Karena Al-Quran itu bahasanya halus, Mas. Sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian menyentuh mereka. Maksudnya menyentuh di sini apa? Itu jima, ya, bersetubuh. Ini menunjukkan ya bahwa Al-Quran itu bahasanya halus. Demikian pula kita berusaha ya untuk mengikuti bahasa Al-Quran ya dalam mengungkapkan hal-hal yang berhubungan dengan seperti itu. Amin. Faedah selanjutnya, annahu yajuzu lil insan an yatazawwaja al mar'ah bila tasmiyati mahrin, bahwa boleh seseorang menikah dengan wanita tanpa menyebutkan berapa maharnya. Tanpa menyebutkan apa? Berapa maharnya? Karena Allah mengatakan di situ au tafridu lahunna, dan kalian belum menentukan untuk mereka apa? Mahar. Ya. Waqad ikhtalafa al-ulama fi ma idza tazawwaja al-mar'ah, dan terjadi ikhtilaf para ulama apabila seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, wasyaratu alla mahra laha, tapi si laki-laki ini memberikan syarat. Syaratnya apa? Saya mau menikahi kamu tapi tanpa mahar. Apakah sah nikahnya? Pendapat yang sahih, tidak sah. Kenapa? Karena menikah tanpa mahar itu sama dengan hibah. Sedangkan hibah hanya khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah selanjutnya, wujubul mut'ati 'ala man tallaqa qabla ad-dukhul wa lam yusammi laha mahran. Wajibnya memberikan mut'ah, itu harta, kepada atas suami yang mentalak istrinya sebelum dukhul, sebelum bersetubuh, dan ia belum menyebutkan maharnya. Kenapa? Karena Allah mengatakan wamatti'uhunna, ya, dan berikanlah kepada mereka mut'ah. Mut'ah di sini bukan kawin mut'ah, Pak. Ya. Yang dimaksud di dalam ayat ini wamatti'uhunna mut'ah di sini yaitu apa? Harta. Ya. Faminha, faedah selanjutnya, anna zahir al-ayatil karimah annahu idza khala biha wa lam yamassaha lam yakun 'alaihi illa al-mut'ah. Lakin as-sahabata al-haqul khalwah biha bil masis fi wujubil iddah. Walahiriyah ayat ini menunjukkan bahwa apabila seorang suami berdua-duaan dengan istrinya setelah akad, ya, setelah akad dia berdua-duaan dengan siapa? Istrinya. Namun tidak bersetubuh. Belum bersetubuh. Lalu kemudian suami itu mencerainya. Ya. Mencerai misalnya karena, bisa jadi karena salah orang misalnya, Pak. Seperti yang terjadi pada sebagian ikhwan kita, ya, yang dia enggak apa namanya, ceritanya ikhwan ini setiap hari ngelihat akhwat itu, Pak. Kemudian suatu ketika si ikhwan ini ngikutin akhwat itu, rupanya dia kira itu rumahnya. Esokan harinya datanglah si ikhwan ini ke rumah tersebut dan dia bilang kepada bapaknya bahwa saya berminat terhadap anak bapak. Si bapaknya bilang, adek mau nazar dulu, enggak usah pak, saya sering udah sering lihat. Dia kira wanita itu rumahnya di situ. Astagfirullah. Yes. Pas nikah hari pertama, pas masuk ke kamarnya ternyata bukan dia. Allah ini terjadi, pak. Ya, Allah ini terjadi. Makanya pentingnya nazar di situ, akhi. Ya. Nah, kalau misalnya salah orang, misalnya pas masuk udah berdua-duaan lah salah orang. Ya, akhirnya dia cerai kan, talak. Ya. Kata beliau, lahirnya ayat ini menunjukkan apabila seorang suami berdua-duaan dengan istrinya dan ia belum menjimainya, lam yakun alaihi illal mut'ah, maka tidak ada kewajiban atasnya kecuali mut'ah saja. Lakinna sahaba alhaqul khalwah biha bil masis, namun para sahabat menganggap berdua-duaan dengan istri itu sama dengan berjima. Fi wujubil iddah, dalam masalah wajibnya iddah. Artinya kalau misalnya suami udah berdua-duaan dengan istri, belum berjima, suaminya mati. Suaminya apa? Meninggal. Maka dia wajib apa? Iddah. Atau suaminya mentalak, berarti dia berlaku padanya iddah. Wa qiyasu dzalik wujubu mahril matsal ila khala biha wa lam yusammi laha sidaqan atau sodakon. Dan dikiaskan, kata beliau, ya, kepada masalah iddah tadi, demikian pula wajibnya mahar yang sama. Ya. Apabila si suami itu berdua-duaan dengan apa? Istri. Dan si suami belum menamai, menyebut mahar saat itu. Faedah yang keenam, wa minha annal ibrata fil mut'ah haluz zauj. Faedah yang keenam, bahwa pemberian harta mut'ah itu disesuaikan dengan keadaan suami. In kana musiran fa alaihi qadaruh. Ya, kalau ia kaya, ya, punya harta, maka sesuai dengan kekayaannya. Artinya dia berikan mut'ah kepada istrinya yang dicerai tersebut dan belum dijimai dan belum ditentukan maharnya, ya, maka dia wajib memberikan mut'ah. Nah, berapa banyak mut'ahnya itu disesuaikan dengan keadaan apa? Suami, atas pendapat yang sahih. Dan sudah kita sebutkan, sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud ayat ini disesuaikan dengan keadaan istri. Kalau istrinya kaya raya, maka mut'ahnya ya harus banyak. Tapi pendapat yang sahih, dan itu pendapat jumhur ahli tafsir, bahwa yang dimaksud dengan ayat ini itu mengikuti, menyesuaikan keadaan suami, kemampuan siapa? Suami. Ya. Kalau ternyata dia susah, ya sesuai juga. Ya, mata ambil ma'ruf, tapi sesuai dengan uruf, kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut. Wa minha, faedah selanjutnya, imtina'u taklif bima la yutaq, bahwa pembebanan dengan sesuatu yang tidak mampu dilakukan itu tidak mungkin. Artinya seseorang itu tidak diberikan beban kecuali sesuai apa? Kemampuan. Kenapa? Karena Allah mengatakan alal musiri qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu. Orang yang diberikan keluasan rezeki sesuai dengan kemampuannya. Orang yang ya susah juga sesuai apa? Sesuai dengan kemampuannya. Ya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Maka dari itu, ya tidak mungkin Allah memberikan kepada kita beban dengan beban-beban yang kita tidak mampu melakukannya. Aminah, faedah selanjutnya. Mura'atul ahwali fil ahkam. Fayathbutu fi kulli halin ma yunasibuha. Yaitu dalam hukum, ya, hendaknya melihat keadaan. Dalam menentukan sebuah hukum, hendaknya melihat apa? Keadaan. Maka hukumi sesuai dengan keadaan masing-masing. Ini sebagaimana Allah berfirman, alal musi'i qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu. Ini orang yang kaya, yang punya keluasan rezeki, disesuaikan dengan kemampuannya. Artinya sesuai dengan keadaannya. Ya. Aminah, faedah selanjutnya, kata beliau, anna lil 'urfi i'tibaran syar'iyya. Bahwa 'uruf, apa itu 'uruf? Kebiasaan di masyarakat itu bisa menjadi patokan dalam syariat. Kapan? Sudah pernah kita sebutkan ya, bahwa 'uruf boleh dijadikan patokan dalam syariat kalau tidak ada batasannya dalam syariat. Maka kalau tidak ada batasannya dalam syariat, dikembalikan kepada uruf. Tapi kalau di dalam syariat ada batasannya, maka enggak boleh dikembalikan kepada uruf. Seperti misalnya, banyak ibadah-ibadah yang Allah syariatkan, itu sudah ada batasannya dalam syariat. Maka enggak bisa dikembalikan kepada apa? Uruf. Ya. Amin ha, faedah selanjutnya. Annal haqqa imma an yakuna fil akhbar aw yakuna fil ahkam. Bahwa kebenaran itu terkadang ada pada khobar, pengabaran. Dan terkadang ada pada hukum. In kana fil akhbar fahuwa sidqu. Kalau itu adanya pada khabar, maka itu dia menunjukkan jujur, benar. Dan kalau kebenaran itu adanya pada hukum, maka disebut adil. Iya. Baik, kita masuk ke ayat berikutnya. Allah Ta'ala berfirman, وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Dan jika kalian mentalak mereka, mentalak istri, sebelum kalian menyentuh mereka, itu yang menstubuhi, وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ, sementara kalian sudah menentukan faridoh mahar. Kalau ayat tadi, belum menentukan apa? Maharnya berapa, Pak? Kalau ayat ini, sudah menentukan apa? Mahar. Ya. فَنِسْفُ مَا فَرَضْتُمْ. Nah, ketika saat itu kalian mencerai, misalnya, ketika akad, disebutkan maharnya, dengan mahar misalnya, ya emas 1 kilo misalnya. Misal, Pak. Ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Sebelum bersetubuh, si suami sudah menjatuhkan apa? Talak. Maka apa Yang terjadi kata Allah fanisfu ma farabtum, maka untuk istri mendapatkan setengah mahar. Ya, kalau tadi ketika maharnya belum ditentukan maka istri harus diberikan mut'ah. Berapa kadarnya, berapa banyaknya disesuaikan dengan keadaan siapa? Suami. Ya. Tapi kalau sudah ditentukan berapa banyak maharnya, kemudian dicerai sebelum jima, maka pada waktu itu istri mendapatkan setengah mahar. Illa ayya'funa. Kecuali kalau si istri memaafkan, dah enggak usah. Ya. Aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Atau memaafkan orang yang di tangannya ya ikatan nikah, yaitu walinya. Ya. Aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud ayat ini itu zauj. Siapa itu? Suami. Sebagian ulama mengatakan maksudnya itu wanita. Kata beliau, was-sawab al-awwal. Pendapat yang benar adalah yang dimaksud dengan yang di tangannya uqdatun nikah, yaitu yang pertama. Siapa itu? Suami. Ya. Karena zauj huwa alladhi biyadihi 'uqdatun nikah idza syaa'a abqaha wa idza syaa'a hallaha bitalaq. Ya, sebab suamilah yang punya apa namanya? Ya, 'uqdatun nikah. Punya hak untuk mengadakan akad nikah. Jika dia mau, dia akan talak, jika dia tidak mau dia akan ya, dia akan biarkan. Au ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Atau suami memaafkan. Maksudnya suaminya memaafkan gimana? Ya udah, enggak apa-apa kamu dapat mahar sempurna. Karena kan tadi disebutkan bahwa kalau keadaannya seperti itu si istri dapat berapa? Setengah. Kecuali kalau si istri memaafkan dan mengatakan udah enggak usah buat kamu aja. Atau suaminya yang memaafkan dengan mengatakan ini buat kamu semuanya. Ya. Sempurna misalnya. 1 kilo tadi. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Dan kamu, hai suami, memaafkan itu lebih dekat kepada takwa. Artinya kamu yang memberikan semua mahar secara sempurna saat itu lebih baik. Lebih dekat kepada apa? Takwa. Wa la tansaul fadla bainakum. Dan jangan kalian melupakan keutamaan di antara kalian. Artinya, walaupun kamu sudah mencerai istrimu, ya, jangan sampai gara-gara mencerai istrimu kemudian kamu melupakan semua keutamaan. Ya, karena dia juga seorang muslimah, seorang istri juga, jangan melupakan apa? Keutamaan yang dimiliki oleh suaminya. Karena terkadang, ya, suami istri ketika bercerai, akhirnya apa yang terjadi? Masing-masing menjelek-jelekkan pasangannya. Maka Allah mengingatkan bahwa, kalaupun kalian bercerai, wahai suami istri, tetap kalian, jangan melupakan keutamaan di antara kalian. Masya Allah itu menunjukkan akhlak yang luar biasa dalam Islam. Ya. Inna Allah bima ta'amaluna basir, sesungguhnya Allah melihat apa yang kalian lakukan. Baik, akhi, kita ambil faedah dari ayat ini. Min fawaidil ayah, annahu idza talaqaha qabla al-masis wa qad samma laha sidaq atau sadaqan, wajaba laha nisful mahar. Bahwa apabila suami mentalak sebelum berjima dan sudah menentukan mahar, maka si istri wajib mendapatkan setengah mahar. Wajib mendapatkan berapa? Setengah mahar. Wa Wa minha annahu idza khala biha wa lam yamassaha lam yakun 'alaihi illa nisful mahr. Faedah yang kedua, bahwa apabila seorang suami berdua-duaan dengan istri dan belum bersetubuh, maka secara lahiriah ayat menunjukkan bahwa si istri hanya mendapatkan setengah. Namun sudah kita sebutkan bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan berdua-duaan itu dengan apa? Bersetubuh. Maka atas dasar itu secara kias berarti kalau sudah berdua-duaan ya di kamar gitu, pada waktu itu si istri mendapatkan mahar penuh. Ya, mahar sempurna. Amin. Faedah selanjutnya kata Syekh Utsaimin rahimallah, jawazut talaqi qabla al-masisi ma'a ta'yinil mahar. Bolehnya mentalak sebelum bersetubuh, sementara mahar sudah ditentukan. Kenapa? Karena Allah di sini tidak mengingkari perbuatan itu. Berarti ini menunjukkan boleh. Pada selanjutnya kata beliau, anna ta'yin al-mahar ila zauj la ila zaujah. Penentuan mahar berapa ya, itu diserahkan kepada suami, bukan kepada apa? Istri. Namun tentunya harus dengan keriduan siapa? Istri. Maka kalau misalnya suami mengatakan, saya mau nikahin kamu dengan mahar sepasang sandal, mau enggak? Istri berkata, enggak. Maka enggak boleh. Tetap harus keriduan siapa? Istri. Sebab mahar itu akan menjadi milik siapa? Istri. Cuma kalau di Indonesia, Pak, kalau antum tanya, kamu mau maharnya berapa? Terserah, mas sajalah. Iya. Ini keutamaannya orang Indonesia begitu. Kalau ditanya maharnya berapa, terserah mas sajalah. Kalau teh botol gimana? Iya. Tentunya kata para ulama, syarat mahar itu harus sesuatu yang berharga. Harus sesuatu apa? Yang berharga. Dan di antara tanda keberkahan wanita adalah mudahnya mahar. Rasulullah min yumnil mar'ah, ya, khifatul mahar. Di antara tanda keberkahan seorang wanita itu maharnya apa? Ya, ringan. Artinya tidak memperberat suami. Ya. Aminah, faedah selanjutnya. Jawazu isqatil mar'ah ma wajaba laha minal mahar 'aniz zauj aw ba'dhi. Bolehnya seorang wanita menggugurkan kewajiban suami untuk memberikan setengah mahar atau sebagiannya. Karena Allah mengatakan illa ayya'funa, kecuali kalau para istri itu memaafkan. Namun kata para ulama, syaratnya adalah hurrah. Yang pertama, wanita ini merdeka. Yang kedua, balighah. Wanita ini balig. Yang ketiga, aqilah. Wanita ini berakal. Dan yang keempat, rasyidah. Wanita ini rasyid. Rasyid itu artinya sudah dewasa, sudah paham. Iya. Adapun kalau wanita tersebut masih kecil misalnya, ya maka tetap dia hanya mendapatkan apa? Setengah mahar. Amin hajawazu tasarrufil mar'ati fi maliha walau ala sabilil at-tabarru. Ayat ini menunjukkan bolehnya seorang istri menggunakan hartanya walaupun itu untuk tabarru, ya, pemberian. Karena Allah mengatakan illa ayyafuna, kecuali kalau si istri memaafkan. Kalau dia memaafkan berarti kan dia memberikan haknya tersebut kepada siapa? Kepada sang suami. Ya. Amin. Faedah selanjutnya, jawazu afi zauj amma yabqa lahu minal mahar idza talaqa qabla dukhul. Bolehnya seorang suami juga memaafkan ya mahar kalau ternyata ia mentalak istrinya sebelum dukhul, sebelum bersetubuh. Artinya ya sudah kita sebutkan tadi, yang seharusnya si wanita tersebut dapat setengah, maka si suami memaafkan dan mengatakan kamu enggak apa-apa, dapat sepenuh buat kamu aja semuanya. Maminha, faedah selanjutnya, anna nikah hamil al-uqud. Bahwa nikah itu termasuk akad. Bahwa nikah itu termasuk apa? Akad. Wa yatarattab ala hadhil fa'idah jawazu tawkil fihi. Berarti, ya kata beliau, konsekuensinya apa? Boleh mewakilkan. Sebagaimana halnya akad jual beli juga boleh mewakilkan, berarti akad nikah pun juga boleh apa? Mewakilkan. Ya. Maksudnya gimana? Misalnya begini, Pak. Antum mau menikah, tapi istri antum adanya di mana? Di Irian Jaya. Sementara antum adanya di mana? Di Jakarta. Mau ke Irian Jaya enggak punya duit. Makanya antum bilang ke teman antum yang ada di Irian Jaya, tolong wakilkan saya dalam akad ya. Makanya yang berakad itu wakilnya atas nama si Fulan. Boleh tidak? Boleh. Sebagaimana halnya dahulu Nabi SAW ya pernah mewakilkan kepada seorang sahabat ya ketika menikahi, kalau tidak salah namanya Ummu Salamah atau Maimunah, saya lupa deh. Ya. Berarti taukil boleh, enggak masalah. Makanya ya kalau menikah yang jarak jauh kayak gitu, sebetulnya yang lebih aman sih wakilkan aja. Misalnya wakilkan ke penghulunya di sono, Mas penghulu, saya enggak bisa datang nih, enggak bisa hadir nih misalnya. Karena jauh banget dan yang lainnya, saya wakilkan deh sama kamu. Salah seperti itu. Ya. Tapi apakah kemudian jual beli disamakan dengan akad nikah dalam seluruh permasalahan? Ya tidak, Pak. Seperti contoh misalnya dalam masalah wali. Nah, memang Abu Hanifah mengatakan bahwa akad jual beli itu sama dengan akad nikah. Akad nikah itu katanya sama dengan akad jual beli. Maka atas dasar itu kata Abu Hanifah, seorang wanita tidak perlu wali dan tidak perlu dua saksi. Atas dasar karena kias itu, Pak. Jika kata Abu Hanifah, boleh wanita yang dewasa itu menikahkan dirinya sendiri tanpa wali dan dua saksi. Kita katakan ini batil. Kenapa? Ya, karena kias ini bertabrakan dengan dalil. Dalil mengatakan la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak sah nikah kecuali dengan apa? Wali dan dua saksi. Dan kaidah mengatakan kias kalau bertabrakan dengan dalil, maka itu kias yang fasid. Ya, kias yang ya fasid, yang rusak, yang tertolak. Faedah selanjutnya, wa minha min fawaidil ayah at-targhibu fil afwi, anjuran untuk memaafkan. Anjuran untuk apa? Memaafkan. Karena Allah mengatakan wa an ta'fu aqrabu lit taqwa, dan kamu wahai suami memaafkan itu lebih dekat kepada takwa. Ya, makanya Allah mengatakan faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. siapa yang memaafkan dan berbuat islah, maka pahalanya atas Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, pahalanya besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang akhi, ya, memaafkan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berjiwa besar saja, Pak. Adapun orang yang dadanya sempit, ya, susah sekali memaafkan. Oleh karena itu, akhal Islam, ya, apalagi dalam masalah ketika ada orang yang berbuat buruk kepada kita, kadang untuk memaafkan tuh susah banget, Pak. Ya. Sementara Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita kalau misalnya kita mau membalas keburukan harus dengan keburukan yang sama. Cuma masalahnya untuk sama ini yang susah nih. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memaafkan saja. Itu lebih baik. Amin. Faedah selanjutnya, annal a'mala tatafadhal. Bahwa amal saleh itu ya bertingkat-tingkat. Karena Allah mengatakan wa anta'fu aqrabu lit-taqwa. Dan kamu memaafkan itu lebih dekat kepada takwa. Ya berarti itu menunjukkan kata beliau bahwa amal saleh itu bertingkat-tingkat. Aminha. Faedah selanjutnya, annannasa yatafadhaluna fil iman. Karena tafadhul a'mal yastalzimu tafadhul amil. Wa manusia dalam keimanan juga bertingkat-tingkat. Karena kalau amal itu bertingkat-tingkat, berarti konsekuensinya apa? Bahwa iman pun bertingkat-tingkat. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Karena itu konsekuensi bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Beda dengan kaum Mu'tazilah, kaum Murji'ah. Murji'ah mengatakan bahwa iman tidak bertingkat-tingkat. Iman tidak bertambah, tidak berkurang. Amin. Faedah selanjutnya. Anau yang bagi lil insan alla yansal fadl ma'a ikhwanihi fi mu'amalatihi. Bahwa seorang insan dalam bermuamalah dengan teman-temannya, dengan saudara-saudaranya, jangan pernah melupakan keutamaan mereka. Jangan pernah melupakan apa? Keutamaan mereka gara-gara kesalahan satu dan dua, lalu kemudian kita lupakan semua kebaikan dia, keutamaan dia. Ya. Ini bukan akhlak yang baik. Makanya Allah mengatakan, وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. Dan janganlah kalian melupakan keutamaan yang ada di antara kalian itu. Ya. Kalau kita Pak berteman itu ya ada sedikit kesalahan kemudian kita tinggalkan gitu. Saya yakin enggak bakal punya teman. Karena yang namanya berteman pasti suatu ketika pasti akan menemukan apa? Kesalahan, aib dan yang lainnya. Amin. Faedah selanjutnya. Ihatatu ilmillahi subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah meliputi ilmunya, Allah meliputi segala sesuatu. Wa basaruhu bikulli syai'in. Dan Allah melihat semua yang kita amalkan. Karena Allah berfirman, inna allaha bima ta'amaluna basir. Sesungguhnya Allah melihat amalan kalian. Pada selanjutnya, minha at-targhibu fil amal salih. Itu anjuran untuk beramal salih. Wa tarhib minal amal sayyi. Dan ancaman dari amalan keburukan. Karena Allah mengatakan, inna allaha bima ta'amaluna basir. Sesungguhnya Allah melihat perbuatan kalian. Maka seakan-akan Allah mengatakan apa? Kalau kalian yakin bahwa Allah melihat amalan kalian, hendaklah kalian semangat dalam beramal saleh dan berusaha untuk meninggalkan semua yang Allah larang. Ya. Kita masuk ayat selanjutnya 238 dan 239. Allah berfirman, Hafizu 'ala shalawati was-salatil wusta. Wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Hafizu, ya, jagalah al-muhafadzah, kata-kata hafizu dari kata hafadzah, yuhafizu muhafadzatan, artinya kata Syekh Utsaimin, al-istimrar fi hifdzi syai' ma'al inayati bih, yaitu terus menerus dalam menjaga sesuatu sambil betul-betul memperhatikannya. Itu makna daripada apa? Ya, hafidhu. Ya. Walam yubayyinillahu fi hadhil ayah kayfiyatal muhafadhah. Akan tetapi dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan tata cara menjaganya bagaimana. Lakin buyinat fi mawadhi ukhra minal kitab. Akan tetapi di tempat lain dijelaskan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa yang dimaksud di sini yaitu menjaga waktu-waktunya, menjaga apa, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, demikian pula, ya, kewajiban-kewajibannya, itu wajib dijaga seluruhnya, ya. Hafidhu 'ala shalawat. Jagalah oleh kalian as-salawat, salat-salat, itu salat lima waktu. Was-salatil wusta, dan salat wusta. Di sini Allah mengkhususkan satu salat yang menunjukkan kepada keistimewaannya. Setelah Allah mengatakan, jagalah oleh kalian salat-salat, lalu Allah khususkan dari salat-salat lima waktu itu sebuah salat, itu as-salatul wusta. Apa yang dimaksud dengan as-salatul wusta? Ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, itu salatul asr. Salat apa? Asar. Itu menunjukkan, akhi, salat asar itu memiliki apa? Keistimewaan yang luar biasa. Iya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis, "Man fatatu salatul asri," siapa yang terluput dari salat asar, "faka'annama wutira ahluhu wa maluhu," maka seakan-akan ia terputus dari keluarga dan hartanya. Rasulullah juga bersabda, "Man taraka salatul asri amdan faqad habita 'amaluhu," siapa yang meninggalkan salat asar secara sengaja, maka batal amalnya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menekankan, ya, salat wusta ini. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kunut, qanit. Qanit itu dari kata kunut. Apa makna kunut? Kata Syekh Utsaimin, di sini ada beberapa makna kunut. Yang pertama, dawamul ibadah. Artinya terus-menerus dalam ibadah. Ya, makna yang kedua yaitu at-ta'ah. Makna kunut itu artinya apa? Ketaatan. Ya. Sebagian ulama mengatakan al-kunut artinya khusyu'ul qalb. Alladhi yadhhar fihi khusyu'ul jawarih. Itu kekhusyuan hati yang menimbulkan kekhusyuan badan. Ya, wa minha al-lisan al-hatta la yatakallam al-insan ma'an nas. Ya, seperti lisan, dia tidak berbicara. Demikian pula badan yang diam, tidak banyak bergerak. Itu disebut dengan khusyuknya badan. Ya, itu masuk di dalam makna kata-kata apa? Kunut. Ya, Allah berfirman, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah dengan kunut. Ya. Fa in khiftum, lalu Allah mengatakan fa in khiftum, dan jika kalian ketakutan. Ketakutan maksudnya gimana? Dalam peperangan. Ya, kalian dikejar-kejar musuh. Sangat ketakutan. Farijalan aw rukbana, maka salatlah baik dalam keadaan berjalan kaki ataupun berkendara. Sesuai dengan keadaan masing-masing. Karena kan salat dalam perang itu, Pak, ada dua keadaan. Keadaan pertama, keadaan yang di mana mereka mampu untuk berjamaah. Disebut dengan salat khauf, ya. Itu ada beberapa cara di mana Rasulullah mencontohkan dalam beberapa hadis, ya, di mana bagaimana cara melakukan salat khauf dalam perang berjamaah. Bagaimana keadaannya kalau musuh ada di depan? Bagaimana keadaannya kalau musuh ada di mana? Di belakang, itu ada hadis-hadisnya. Keadaan kedua itu sangat khauf. Ya. Dan tidak memungkinkan untuk berjamaah. Maka pada waktu itu silakan sholat dalam keadaan lari. Cuma satu rakaat. Ya. Sholatnya dalam keadaan lari, kayak sambil jalan, kayak sambil kendaraan di atas berkuda misalnya. Ya. Tapi itu cuma satu rakaat, sebutkan dalam hadis demikian. Ya, ini kemudahan dalam Islam, ya. Fa idza amintum, dan jika kalian aman. Artinya kalian sudah tidak takut lagi. Fadhkurullaha, maka berzikirlah kepada Allah, yaitu salat. Kama 'allamakum, sebagaimana Allah mengajarkan kalian. Ya, tentunya melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ma lam takunu ta'lamun, sesuatu yang sebelumnya kalian belum ketahui tentang tata cara salat. Ya. Ini ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum, dua ayat ini adalah perintah untuk melakukan apa? Salat. Dari ayat ini kita ambil faedah, kata Syekh Utsaimin rahimallah, min fawaidil ayah wujubul muhafadzati 'ala shalawat. Wajibnya menjaga salat lima waktu. Bukan dalam hadis man hafadzu 'alaihinna. Ya, siapa yang benar-benar menjaga salat lima waktu, ya, kana lahu indallahi 'ahdun an yudkhilahul jannah. Maka Allah berjanji untuk memasukkan ia ke mana? Ke surga. Ya. Faman lam yuhafidz 'alaihinna, tab, siapa yang tidak menjaganya, lam yakun 'indallahu 'indallahi 'ahdun. Ya, maka Allah tidak punya janji untuk memasukkan dia ke mana? Ke surga. Insya'a adzabah wa insya'a ghafarolah. Ya, jika Allah kehendaki, Allah akan adzab dia. Dan jika Allah kehendaki, Allah akan maafkan dia. Ya. Masalah sholat ini masalah besar. Kata Syekh Utsaimin, fa'in qila, innan nawafil la tajibul muhafadatu alaiha. Udah isya'. Baik, kita lanjutkan nanti insyaallah bila taufik. Assalamualaikum.